Tobi mangke duki dalem terus ngomong, ngapunten Pak, kepareng kula badhe matur. Yakin bojomu nangis dingkel-dingkel saking bahagiane. Ya Allah, nyapa bojoku bosong. Anakmu turu ya cerekal tangi, kaget nyawang bapaknya kok nangis. Bapak nyapa, bapak sampean kok nangis nyapa? Sampean dijak omong ibu kok nangis nyapa tuh bapak? Jare sing lanang, menengo le, menengo. Ibumu katutan demit le. Lah sekarang taubat apa? Akeh kemane iki lho tak bersih ngene. Ya karo nontok jam ya. Ben ora ketara. Tobat iku supaya diterima wonten rukune. Rukune tobat. Nek mboten netepi rukune niki nggih mboten ketrima. Pun dipirengke mboten suwe-suwe kok niki. Ngaji Ramadan enggak oleh suwe-suwe karena jujur selama Ramadan ini saya lagi kasmaran. Saya lagi jatuh cinta dan merindukan seseorang. Siapa? Ya yang selalu saya rindukan, saya dambakan, namanya Neng Laila. Lailatul Qadar. Anggetmu Neng Laila sapa? Lah ini wayahe kita menggayuh, menggayuh dan mencegat, menyegat turunnya Lailatul Qadar kemungkinan terbesar ya di 10 hari terakhir. Wes wes, ngene. Rungokke, tobat lek kepengin ketrima niku, kewane mlebu klambi. Wes, cara Jawa ae, cara wong kuno biyen nek ngaji. Ngajine Gus Nanang bareng ngene. Arkanut taubati. Utawi pira-pira rukune tobat iku arbaatun ana papat. Jadi rukune tobat niku jumlahe wonten papat. Al awalu utawi kang kawitan iku al getunu getun. Sakarepku. Ora usah diguyu. Nomor siji getun. Ya wis, lek wong ndi iki kampunge? Sabantara ngarani menyesal. Tidak ada tobat tanpa penyesalan. Pokoknya kudu getun nomor siji, ya Allah, nyapo aku kok bentak wong tuwa? Getun, nyapo aku kok gak nurut wong tuwa? Nyapo aku nyiak-nyiake wong tuwa? Ya Allah, nyapo aku kok nyelatu bojo? Ya Allah nyapo aku kok nganti mendem, nyapo nyapo nyapo getun, nyapo aku ingin aneh kok gak sholat. Nomor siji getun wis gak suwe-suwe. Wasani utawi kang kaping pindho iku almandeku mandek. Mandek dari maksiat, mandek dari perbuatan dosa. Getun to tapi gak mandek, delurung niku mboten tobat tapi tomat. Ngakune tobat nanging kumat. Mandek stop. Wasalitu utawi kang kaping telu iku aljanjiu algabaleniu. Angel basa Arabe. Berjanji untuk tidak mengulangi. Wes, telu iku diapalke sik, kurang siji ya. Telu niku nomor siji napa? Ana ale getun tok. Nomor siji al getunu, nomor loro al mandeku, nomor telu. Nah, jamaah sekalian, tiga rukune taubat ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu. Rungokke. Tiga rukune tobat, getun, mandek, janji gak baleni, ini berkaitan dengan tiga dimensi waktu yang dijalani manusia. Manusia hidup ini pasti mengalami tiga dimensi waktu. Ada tiga dimensi masa. ada masa lalu, past time. Ada masa kini, masa sekarang, present time. Dan ada masa depan, next time. Iki bahasa Bojonegoro. Nek bahasa Sobontoro, masa lalu ku biyen. Ono biyen, ono saiki, ono besok lho. Temen ki bahasa Boyolangu, bahasa Sobontoro tenan. Nek Bojonegoro yo past time, present time and next time. Apa kaitannya tiga dimensi waktu, masa lalu, masa kini dan masa depan dengan tiga rukun tobat? Getun, mandek, janji gak baleni. Ini sangat berkaitan erat. Pertama, masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu, betul? Nah, berkaitan dengan masa lalu, kita gak bisa berbuat apa-apa dengan masa lalu kita. Karena masanya udah lewat. Halo? Dipirengke toh? Berkaitan dengan masa lalu, kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena masanya udah lewat. Gak iso nyapo-nyapo, wis keliwat. Maka yang bisa kita lakukan apa? Getun. Wis lewat. Tidak ada lorong waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Kalau ada itu hanya film fiksi, Doraemon. Ayo wong Sobontoro, sapa sing iso balik urip nunggone taun swidak meneh. Hoi. Hoi, ayo Doraemon niku. Ndak ada. Karena masanya udah lewat. Elek sing dilakoni ku wis kliwat. Maksiat sing ditindakke wis kliwat, wis kadung. Maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan hanya menyesal, getun. Wis kliwat tok. Nggih napa nggih? Nah, berkaitan dengan masa kini, present time, sing saiki iki, mandek. Mbok gak dikatekke yo. Sing wis yo. Wis, duren-duren, roti biyen yo. Saiki yo. Sapa ngomong dibaleni? Stop. Mandek. Dari dosa, mandek dari maksiat. Yang ketiga, masa depan. Jemaah sekalian, berkenaan dengan masa depan, kita enggak tahu apa-apa tentang masa depan kita. Siapa yang tahu masa depannya? Bocah sakmene iki lho, sapa sing ngro masa depane esuk dadi apa? Halo. Kita enggak pernah tahu tentang masa depan kita. Jangankan masa depan 10 tahun lagi, jangankan setahun lagi, jangankan 5 tahun lagi, masa depan kita bagaimana? Jangankan 1 bulan lagi, jangankan 1 minggu lagi. Besok kita masih ada atau tidak, enggak ada yang tahu. Besok sampean sik urip tok gak, ana sing weruh. Ngene apa nggih? Kita enggak pernah tahu tentang masa depan kita. Maka yang kita lakukan apa? Berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Kalau berjanji tidak mengulangi maksiat, otomatis bertekad melakukan tobat. Wong iku lek wis iso janji mboten badhe maksiat, tekad badhe nglakoni taat, meskipun umure kari sithik, meskipun umure kari pendek, iku dikei ganjaran wakeh kalih Gusti Allah. Niyatul mukmin khairun min amalih. Karena dia punya tekad untuk melakukan taat, karena dia berjanji untuk tidak mengulangi maksiat. Iki dikei ganjaran akeh. Niki lho pentinge dadi wong pinter ten mriku. Halo. Padha karo ngeten Bu, sakniki jenengan kuwi duwe tekad. Engko bengi aku arep salat tahajud. Saman duwe tekad ngono. Dake saman keturon. Tangi-tangi iki wis menjelang imsak, ndak kober salat tahajud. Iku karo Gusti Allah wis diganjar padha karo nglakoni salat tahajud. Mangkane dadi wong pinter iku enak. Uripe iku ganjaran, tok dadi wong goblok. Ya kaya sampean ngono ku modele. Gak enak blas. Ya ora ngenyek kok nyatane ya iya kok. Subhanallah. Nah, wes. Jadi tiga tadi, getun, mandek, janji mboten badhe baleni. Niki kaitane masa lalu kita harus getun dari yang elek, masa kini kita harus mandek dari maksiat, masa depan kita harus janji untuk tidak mengulangi kejelekan. Ini namanya tiga dimensi waktu. Kata orang Jawa, manusia itu pasti mengalami triloka, tribuana. Ada buana masa lalu, ada buana masa kini, ada buana masa depan. Oke, yang keempat, kalau berkaitan dengan hakul adami, kesalahan itu berkaitan dengan sesama manusia, maka harus minta maaf dan memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek duwe salah nang wong liya njaluk sepura, lek disalahi wong liya kok wonge njaluk sepura, ya kudu gelem. Loh gak nyaut, rupamu ganteng oon. Lek duwe salah nyang wong liya kudu gelem njaluk sepura, lek disalahi wong liya kok wonge njaluk sepura, ya kudu gelem nyepura. Saling memaafkan. Bapak ibu, saudaraku, jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu tradisinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang sare, niku Rasulullah selalu dan selalu mendahului minta maaf kepada istrinya. Tak baleni, tak baleni sing lanang-lanang guru ngokke. Sik rotok mundur. Ben ketok wong lanang. Salah satu tradisine Kanjeng Nabi yang badhe sare, Kanjeng Nabi pun disi'i nyuwun ngapura nyang garwane. Rungokno nang lanang. Ada wong lanang diomongi ngene iki, wong lanang kok njaluk sepura. Gak ono regane. Menjadi rendah. Kata siapa? Apa dipikir nek wong lanang terus gak tahu salah nyang wong wedok ngono apa? Hoi. Hoi. Ini loh egoisnya laki-laki itu di situ. Semua laki-laki, makanya saya enggak pernah tertarik sama laki-laki. Maunya menang sendiri. Banyak suami yang marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal sang suami itu sendiri yang brengsek. Nggih, Bu, nggih? Setuju. Banyak loh suami itu marah-marah kepada istrinya seakan-akan istrinya yang salah, padahal yang salah jelas suami, yang brengsek jelas suami. Dimasakke lawe gak enak, ngamuk-ngamuk, padahal nek belanjani sithik, belanjani 5.000 njaluk nukoke sate. Wong wedok nesu akhirnya diuncali tasbeh. Iki loh sate nanti dikletaki. Makanya ibu-ibu tahu tak ulangi, masak tergantung belanjane suami ngono ae, Bu, ndak usah repot. Satu sewu ya masake sing enak, daging, dirawon po, dikare po, sate ya nyandak nih satu sewu. Misalnya ketewu ya cukup. Ya ndak, ya iwak bandeng po. Di masak apa, ya karo tempe, sik karo sambel, ono kerupuke. 20.000 ya pindang. Apa iwak asin, sayur asem, ya karo kerupuk. 5.000 tukoke uyah kabeh. 5.000 kok rambake godhonge jambu klothok sing sik enom. Ya ulet sak jero omah aman, gak ana sing mencret kok. Meskipun suami juga punya salah kepada istri, kenapa mesti malu minta maaf? Rasulullah saja yang gak pernah salah selalu mendahului minta maaf kepada istrinya. Aku kadang-kadang ya tiru. Ya kadang kan saya itu ya kadang-kadang ketemu sama istri kan gak tiap malam toh. Kadang-kadang itu pak ning luar pulau sak wulan gak mulai, gak kan ya gak ketemu bojo. Makanya kadang-kadang, kadang sampai rumah wis mari subuh, mantun subuh, bojo wis tangi. Makanya kadang-kadang aku tiru lek tepak turu nyang omah jadwal ngaji celak ngoten niko jam Kalih welas apa jam setunggal, jam kalih pun tuking griya. Ngoten niku yo praktek njaluk sepura bojoku turu yo tak gugah. Tangi, tangi, tangi. Nyapu to bang tangi. Terus takjak salaman. Ya arep njaluk sepura tok. Yo terus yang yo menawa sedina iki apa? Pancene aku ngono kok. Yo menawa sedina iki aku ana salah yang sampeyan yo aku njaluk sepura. Nggih padha-padha. Nek kula salah nggih disepura. Bar salaman sepura-sepuran ya terus turu nae wis. Apa? Mbok padake karo sampeyan. Seje. Ini nyonto Kanjeng Nabi seperti itu. Dan maaf, itu suami minta maaf kepada istri, apalagi istri minta maaf kepada suami, malah luwe wajib. Makane lek arep mapan turunan cepet-cepetan disik-disikan njaluk ngapura. Kapan sing lanang, "Dek, aku nek salah sedina guys pun, gak aku wae Pak sing salah, aku njaluk sepurane sampeyan." "Yo gak, aku wong lanang yo ana salah." "Gak Pak, gak, aku sing akeh salahe Pak." Masya Allah, mesra banget rumah tangga kalau bisa seperti itu. Ini sama modelnya orang kok arep turu singkur-singkuran. Jadi sing lanang rodok merana kono, ngkep ilo ngkep. Nguyel-nguyel lan senengane tak jejeg pisan engko. Sing wedok yo setel, yo sampeyan sing merana, kelekmu lu gak betahi. Kelek ngelok kendas. Mbok garap ngene terus iso semaput aku mambu kelekmu. Wis gak tepak blas wong Sabantara iki yo. Halo. Tradisinya salafus sholih. Wis sak jam iki. Kalau salafus sholih itu tradisinya menjelang tidur. Halo. Pertama jelas berdoa. Pun saged nggih dongane badhe sare. Pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Iku turune bocah TK. Ya nek bocah TK arep mapan turu ngono ku bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya amut. Bocah TK, lu zaman wis gerang-gerang kok. Mosok kelase jenengan turu kok ming bismika Allahumma ahya kaya bocah TK. Kalau tradisinya salafus sholeh di samping berdoa, setiap mau tidur pertama istighfar, mohon ampun kepada Allah. Pokoke turu iki kadane kudu resik teko dosa. Njaluk ngapura nang Allah. Yang kedua, memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepadanya. Atine iku ngomong, "Ya Allah Gusti, siapapun yang bersalah kepada saya, kesalahan kecil atau kesalahan besar, dia sengaja atau tidak, dia tahu atau tidak, saya memaafkannya ya Allah. Siapapun yang berbuat zalim kepada saya, dia tahu atau tidak, sengaja atau tidak, kedzaliman kecil atau kedzaliman besar, saksikan ya Allah, saya sudah memaafkan dan besok di akhirat saya tidak akan menuntutnya ya Allah." Niki panggil atine betul-betul nyegoro. Allahumma shalli ala Muhammad. Atine, hatinya itu seperti segara. Segara bahasa Indonesia ini. Yo segara wis kadung. Yo yo. Ngene, apa sih hati seperti samudra? Ngapunten, ngapunten, pirengke. Yo segara. Ngapunten. Samudra itu luar biasa, laut itu hebat. Diteruskan mboten niki. Rungokke. Hebatnya laut itu apa? Pertama, semua air hujan yang turun dari yo langit mosok. Semua air hujan itu pasti akan sampai ke laut. Dimanapun jatuhnya air hujan, apa di gunung, apa di sawah, apa di ratan, jalan, apa di jembatan, apa di mana saja, pasti nanti air hujan itu semua akan sampai ke laut. Sama sekalian, air hujan itu simbol rahmate Gusti Allah. Rungokke. Air hujan itu simbol rahmate Gusti Allah. Semua air hujan sampai ke laut. Filosofinya, kalau kita ingin semua rahmat Allah sampai kepada kita, jadilah seperti laut. Dadiyo koyok segoro, maka semua rahmat Allah akan sampai kepada kita. Bagaimana lautan itu? Pertama, lautan itu tempatnya paling rendah. Ayo, aku saman golekno tempat yang lebih rendah daripada lautan. Apa? Sapa ngomong sapi teng? Kok ono sapi teng? Masa ono sapi teng bawah laut? Orang gendah. Ndak ono tempat yang lebih rendah dari laut, ndak ada. Laut itu tempat yang paling rendah, maka semua air hujan sampai ke laut. Kalau kita kepingin semua rahmat Allah sampai kepada kita, kita harus rendah, kita harus tawadhu. Kita harus rendah. Orang itu semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin banyak dia menerima rahmat Allah. Tapi semakin kumalungkung, semakin sombong, semakin tinggi hati, semakin congkak, maka dia akan jauh dari rahmat Allah. Kayak gunung, dukur terus. Yo kena banyutan bisa dewe, tapi glender mengisor. Ru. Yo yo le rugi ya, kaya lambemu itu bener. Rugi. Entuk banyutan bisa dewe, tapi yo banyutan terus glender mengisor. Gena bangke, gena bangke. Yang kedua, laut itu luas. Yo jeru barang. Yo yo nggih. Yo jeru barang yo. Heeh. Nggih yo heeh. Namanya laut itu ya luas, ombo. Nek ciut yo sapi teng mau. Sapi teng. Kalau kepingin rahmat Allah sampai kepada kita, kita harus luas, lapang dada. Salah satu cirinya yo gampang nyepuro, gak pendendam, gak nesuan. Mosok kesalahane wong, yo bener wonge salah, tapi sampean nyepuro. Kalau bisa seperti segara, yo laut, maka luar biasa. Coba laut itu ngapunten, ngapunten. Setiap saat diambil ikannya, ribuan ton diambil ikannya, tapi laut tidak pernah kehabisan ikan. Ono segoro sing kentekan iwak segoro ndi? Eh, meskipun diambil tiap hari ikannya beribu-ribu ton, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Jenengan nek iso koyok segoro temen, meskipun kekayaan amanah Allah, kekayaan titipan Allah, jenengan bagi-bagikan tiap saat, tiap hari sampai koyok-koyok entek, tidak akan pernah habis harta jenengan, kekayaan jenengan tidak akan pernah habis. Nek iso koyok segoro. Halo. Ngono ku ana sing bantah. Wah, aku ki wis balak-balik lho sedekah, sedekah, sedekah, tapi kok tambah curus, tambah curus, tambah curus. Soale atimu gak nyegoro sek sapi teng mau lho. Sapi teng isine duduk ngewa yang glimbung-glimbung kuning iku. Laut selalu mengeluarkan mutiara, dan mutiara itu tiap saat diambil oleh orang, tapi lautan enggak pernah kehabisan mutiara. Nek sapi teng mutiara kuning. Sampane kari sampean atine sampean ku segoro apa sapi teng? Lek atimu segoro, Masya Allah, Allah akan menjadikan Anda seperti lautan. Ya jeru. Nyepuroan, ojo pendendam, kadung disalahi karo wong gak kudu nyepuro aku. Masih wonge demek-demek mrene sak lawase gak kudu nyepuro. Allah paling gak suka sama orang yang tidak mau nyepura. Allah paling gak suka. Kenapa? Wong sombong iku. Wong aku pangeran iki lho nyepuro nang salahe wong. Lho terus dheweke kok gak gelem nyepuro lho pangkate dadi apa wong Sabantara? Wong sing Gusti Allah wae nyepuroan kok. Wes. Iki lho wis sak jam setengah. Dipikir ora tak jami ngono apa. Terus ngeten, yo yo. Rungokke. Pun, sampun, sampun. Berikutnya, untuk membersihkan hati, langkah yang kedua, mujahadah. Mujahadah, perang, memerangi nafsu, dan itu adalah perang yang terbesar. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW sepulang dari perang Badar yang luar biasa dahsyatnya, 313 pasukan Islam melawan 10.000 pasukan kafir, itu kan yang dahsyat luar biasa, perang yang paling besar dalam sejarah Islam. Pulang dari perang Badar, Rasulullah dawuh, "Hei, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita pulang dari peperangan kecil menuju perang yang lebih besar dan lebih dahsyat. Sahabat sama melongo semua. Perang Badar yang begini dahsyat dikatakan Rasulullah sebagai perang kecil, masih ada lagi perang yang lebih besar. Wama jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, jihadun nafs, memerangi nafsunya sendiri. Mujahadah, iku lek cara jawane, cara wong Boyolangu, wong Sabantara, topo broto, tarak broto, pujo broto. Broto itu lelaku. Kalau bahasa Bojonegoro, the spiritual training, the spiritual exercise. Sapa muni pret? Matur suwun. Kenapa harus mujahadah dan memerangi nafsu, jamaah sekalian? Manusia melakukan kesalahan, melakukan kriminal, melakukan dosa, itu karena hawa naf, karena hawa naf, nafsu. Nah, nafsu itu ada empat. Nek sing nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu syahwiyah, nafsu mutmainnah, pun sering diterangno kalih para mubalek. Niki wonten empat nama nafsu dilihat dari karakternya. Dari segi karakternya, nafsu itu juga ada empat macam. Yang pertama namanya nafsu syaitoniyah. Yang kedua nafsu bahimiyah. Ketiga nafsu sabu'iyah. Dan yang keempat nafsu rububiyah. Ngapunten, tolong diperhatosaken. Pertama wonten namine nafsu syaitoniyah, nafsu kesetanan. Apa cirinya? Nafsu syaitoniyah itu suka dusta, suka goroh, ngapusi, bujuk. Aku ki dirumokke apa ora iki? Unda-tunda, tadu-adu, termasuk sombong, enggak mau merendah. Itu nafsu syaitonia. Enggak mau merendah, merasa dukur, merasa tinggi terus. Maka atas nafsu syaitonia ini kita diperintah untuk sholat. Memerangi nafsu syaitoniyah, kita diperintah sholat. Kan syaitan itu tidak mau sujud, betul? Syaitan itu lah gak gelem sujud, gini apa enggak? Maka untuk memerangi nafsu syaitan ini ya pakai sholat. Intinya sholat itu ada pada sujud, supaya nafsu syaitoniyah hilang dari jiwa kita, maka harus diperangi pakai sholat. Sholatnya yang berkualitas, sholatnya yang bermutu. Engko nafsu syaitoniyah nyingkreh. Wes, yang kedua nafsu bahimiyah, nafsu rumangkang, nafsu binatang ternak. Itu cirinya merasa kurang, rakus nek urusan donya, rakus serakah, rumangsa kurang. Wes duwe ngene kepengin ngono, kepengin ngene, duwe ngene kepengin ngono, duwe ngono kepengin ngene, duwe ngene kepengin. Dan ini dimiliki oleh setiap orang, sapa wae. Ngajine terus mboten? Terus mboten? Lek terus pertanyaan kula dijawab kanthi jujur, bukti bahwa setiap manusia punya nafsu bahimiyah, nafsu rakus, serakah dan merasa kurang. Ayo donyane sampean, menurut sampean wis cukup, luweh-luweh, napa tasik kurang? Kurang piro? Sing ngomong-ngomong tak gaweke proposal. Manusia itu punya nafsu seperti itu. Maka atas nafsu bahimia yang selalu merasa kurang dari segi dunia, segi harta, kita diperintah untuk zakat, sedekah, infak, mengeluarkan harta. Ini untuk mendedel, menyoplok loh nafsu bahimia, biar hilang dari jiwa kita. Kita biar tidak terlalu apa ya, rumangsa kurange masalah donya. Makane dikon zakat, sedekah, ngetokke ben ora rumangsa kurang wae. Halo. Mbah ngerti karepmu, ora ngerti karepmu. Pokoke tak terangke.